Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد setelah membawakan bab ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وصده كل طريق يوصل إلى الشرك. Maka untuk memperkuat bab, untuk mendukung bab tersebut, sebagaimana biasa muallif rahimahullahu taala akan membawakan di sana adillah, dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau muallif rahimahullahu taala mengatakan wa qalillahi taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Mu'alif membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lam di sini adalah lamul qasam, yang mana didatangkan setelah adanya qasam, sumpah. Hanya saja sumpah di sini muqaddar, tidak disebutkan. Yang fungsinya adalah untuk mencakit, menekankan. Sehingga yang pertama di sini ayat ini didahului oleh qasam, sumpah. Kemudian didatangkan setelahnya lam, yang fungsinya juga untuk menekankan. Kemudian dilanjutkan kembali dengan kalimat qad. Laqad ja'akum. Yang masuk ke dalam fi'il madhi yang fungsinya adalah untuk tahqiq. Menekankan kembali. Sehingga dikatakan di sana bahwasannya dalam ayat ini ada tiga penekanan. Penekanan, kemudian penekanan lagi, kemudian penekanan kembali. Tiga penekanan untuk mendatangkan khobar yang setelahnya. Tiga penekanan untuk menyebutkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Sehingga ayat ini bermakna sungguh, sungguh, dan sungguh. Ja'akum rasulun, datang kepada kalian seorang rasul. Kum di sini bisa jadi bermakna yang dimaksud dengan kum dhamir atau kata ganti. Yang dimaksudkan adalah mereka orang-orang Arab telah datang kepada kalian, yakni orang Arab. Rasulun, seorang rasul. Akan tapi bisa jadi juga di situ kata ganti kum di situ atau domir kum yang diinginkan adalah manusia semuanya. Dan ini aula yang lebih utama. Sehingga telah datang kepada kalian orang Arab secara khusus dan manusia semuanya secara umum. Telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul. Padahal Rasul di sini diketahui siapa Rasul tersebut. Rasul di situ diketahui oleh mereka siapa Rasul tadi. Akan tapi dijadikan di situ dalam bentuk nakirah. Tidak beralif lam. Tidak dikatakan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akumur rasulu. Akan tapi dikatakan di situ laqad ja'akum rasulun. Padahal sudah diketahui, akan tapi didatangkan di sana dengan bentuk nakirah. Yang faedahnya di situ adalah litta'zim. Yani seorang rasul yang agung, seorang rasul yang besar. Seorang rasul yang di sana memiliki keutamaan-keutamaan telah datang kepada kalian dengan seorang dengan yakni kepada kalian seorang rasul yang demikian sifatnya. Min anfusikum, dari diri kalian. Kalau seandainya kum yang tadi ditujukan kepada orang Arab telah datang kepada kalian, wahai orang Arab, seorang rasul min anfusikum, seorang rasul dari jenis kalian, yakni maksudnya adalah dari bangsa kalian sendiri, telah datang kepada kalian, wahai orang Arab, secara khusus seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasul tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa kalian, yang memerintahkan kalian kepada kebaikan, melarang kalian dari perkara-perkara yang mungkar, dari orang yang jenis kalian, dari bangsa kalian, dengan lugah kalian, dengan berbahasa Arab, bukan dari bangsa yang lain, yang datang dengan bahasa yang lain, sehingga kalian pun tidak akan memahami. Menunjukkan di sana bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah berikan kepada mereka bangsa Arab yang menunjukkan fadluhum, keutamaan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri dengan bahasa mereka, bukan dari bangsa yang lainnya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan kum di situ adalah manusia secara umum, dan ini aula, telah datang kepada kalian seorang rasul, wahai manusia semuanya, min anfusikum, min jinsikum, min bani Adam, telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, yakni dari jenis kalian, yakni dari bangsa bani Adam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusnya rasul tersebut dari kalangan malaikat, sehingga kalian pun akan beralasan, karena malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti. Kalau malaikat itu akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan, itulah perkara yang sudah pasti, sehingga kalian pun akan beralasan demikian dan demikian. Akan tapi karena rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus seorang rasul tersebut, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, bukan dari jenis yang lainnya. Azizun alaihi, aziz maknanya di sini adalah berat. Aziz yakni maknanya adalah berat, salah satu sifat atau sifat yang pertama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensifati nabinya, untuk mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah azizun alaihi. Terasa berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'anittum, yakni anatukum, rasa berat yang menimpa kalian, masyakoh yang menimpa kalian. Nah, rasa berat yang menimpa umatnya, rasa berat yang menimpa manusia, yakni kalian, itu terasa berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di beberapa kesempatan kita dapatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih perkara-perkara yang mudah, memilih bagi umatnya di sana perkara-perkara yang itu akan memudahkan mereka di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Nah, yang tadinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu. Yang kemudian syafaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rasa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nah, sehingga kewajiban sholat yang 50 waktu tadi kemudian dikurangi sampai menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu pun itu ditetapkan dan disyariatkan pada waktunya yang cocok dan pas untuk sholat tersebut. Sholat subuh waktunya ketika terbit fajar. Nah, begitu sholat duhur itu dikerjakan di waktu ketika condongnya atau tergelincirnya matahari. Nah, waktu asar ketika bayangan benda itu sama dengan benda. Waktu maghrib tempatnya ketika terbenamnya matahari. Waktu isya, waktunya adalah ketika muncul di sana mega merah. Nah, waktunya ditetapkan. Dan itu pun pas. Dan itu pun memudahkan. Tidak di sana Allah wajibkan sholat 5 waktu tersebut. Yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Itu pun waktunya di tempat yang berbeda-beda. Dan pas buat hamba-hambanya. Nah, mempermudah bagi hambanya. Tidak dikumpulkan jadi satu waktu di waktu subuh. Nah, kalau dikumpulkan dalam satu waktu di waktu subuh, beratnya kayak apa? 5 waktu. Nah, itu pun setelah sholat subuh dilakukan, masuk waktu duhur itu setelahnya jauh di pertengahan hari. Nah, ketika matahari itu sudah mulai tergelincir, baru masuk waktu duhur. Nah, begitu pula waktu asar, begitu pula waktu maghrib, dijadikan di situ waktunya ketika terbenamnya matahari, maghrib dan isya. Tidak diletakkan maghrib dan isya ini di tengah malam. Kalau tengah malam kayak apa beratnya? Nah, tapi ditetapkan waktu-waktu tersebut sesuai dan pas dengan keadaannya masing-masing. Sehingga selain hamba itu bisa menjalankan kehidupannya, ma'isyahnya, mereka juga bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya. Berbagai macam kemudahan dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah sholat raweh. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya keluar ke masjidnya dan sholat tarawih bersama para sahabatnya di malam yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat tarawih. Nah, para sahabatnya pun kemudian sholat di belakangnya. Di malam yang kedua pada bulan Ramadan, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Nah, dan para sahabatnya pun sholat di belakangnya. Di malam ketiga pun demikian. Sampai pada malam berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar lagi. Nah, khawatir Kalau seandainya kemudian sholat tarawih tersebut diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga memberatkan umatnya. Kalau sampai diwajibkan. Nah, alangkah beratnya sholat tarawih tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan sholat ketika itu. Karena khawatir itu akan memberatkan umatnya. Dalam perkara as-siwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyuku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan kepada umatku itu untuk bersiwak setiap kali mau salat. Setiap kali mau sholat diperintahkan untuk bersiwak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir kalau seandainya perkara tersebut akan memberatkan umatnya sehingga umatnya tidak mampu untuk melakukannya. Nah, azizun alaihi ma'anitum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat masyakoh yang menimpa kalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat perkara berat yang menimpa kalian. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil perkara-perkara yang mudah. Nah, untuk umatnya syafaqatan lahum rahmatan bihim. Sebagai bentuk rasa sayang terhadap umatnya. Nah. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat yang pertama, beliau merasa berat perkara berat yang menimpa kalian. Perkara berat yang menimpa umatnya. Harisun alaikum. Sifat yang kedua. Ingat Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat, beberapa sifat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awalnya diberikan penekanan demi penekanan. Sumpah, kemudian datangkan lam, kemudian datangkan qot. Nah, tiga kali penekanan hanya untuk mendatangkan sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum. Sifat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam haris. Fi siddatil hirs badlul jud, memiliki semangat yang tinggi dan mengerahkan semua yang ada untuk hidayah kalian, untuk maslahat kalian, apakah itu maslahatun diniyatun ataukah maslahatun dunyawiyatun, apakah itu maslahat yang berkaitan tentang permasalahan dunia ataukah lebih-lebih lagi kemaslahatan dalam permasalahan akhirat yang akan menyelamatkan kalian dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Haris, Nabi sangat bersemangat untuk umatnya. Badrul ju'ud, mengerahkan semua yang ada demi kebaikan umatnya, untuk kemaslahatan umatnya, untuk keselamatan umatnya. Haris, sifat yang kedua, memiliki semangat yang tinggi. Di dalam memberikan hidayah kepada umatnya. Hidayatul bayan wal irsyad. Dalam menjelaskan, dalam mendakwahkan, dalam mengajak. Memiliki semangat yang tinggi, tak tergoyahkan. Sifat yang kedua, harisun alaikum. Kalau yang pertama tadi, azizun alaihi ma'anittum, adalah untuk daf'ul makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki usaha dan upaya bagaimana untuk menolak dari umatnya segala bentuk perkara yang dibenci dan tidak disukai. Azizun alaihi ma'anittum, rasa berat yang dirasakan oleh Nabi, perkara yang memberatkan kalian. Sehingga usaha Nabi untuk menolak perkara yang tidak disukai dari kalian. harisun alaikum, yakni di dalam huzulul mahbub, untuk memperoleh perkara yang disukai bagi umatnya. Haris, semangat yang tinggi. Yang sifat yang pertama tadi untuk daf'il makruh. Sifat yang kedua, harisun alaikum, semangat yang tinggi untuk hidayah kalian, kemaslahatan kalian, itu untuk husulil mahbub, mendapatkan perkara yang disukai bagi umatnya. Nah. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nah, sifat yang berikutnya aslinya lah ra'ufur rahim bil mu'minin. Nah, aslinya tatananya di situ ra'ufun rahimun bil mu'minin, akan tapi didahulukan jar dan majrur dan diakhirkan sifatnya. Nah, artinya untuk menunjukkan takhsis khusus hanya untuk umatnya saja, untuk kalian saja wahai kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rauf rahim. Naam. Yakni sangat berbelas kasih dan sangat sayang kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Sifat yang berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada mereka orang-orang kufar, maka sudah disebutin Allah subhanahu wa ta'ala, asyidda'u alal kuffar, Muhammadur Rasulullah walladina amanu mahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad, Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, mereka itu asyidda'u alal kuffar, memiliki sikap yang keras dan tegas terhadap mereka orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tapi saling sayang, menyayangi di antara mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan 4 sifat. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, ra'ufun bikum, rahimun bikum. Datangkan 4 sifat yang di awalnya didahului dengan penekanan demi penekanan untuk menunjukkan sungguh-sungguh sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian yang akan disebutkan. Nah, lalu apa kaitannya? Mu'alif rahimahullahu ta'ala mendatangkan ayat tersebut yang di situ mendatangkan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan oleh mereka para ulama, para syurrah. Nah, apa kaitan ayat ini yang didatangkan oleh mu'alif dengan bab yang beliau buat, bab tentang himayatul Mustafa, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisi-sisi tauhid dan bagaimana bentuk menutup beliau jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, disebut oleh mereka para ulama, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian sifatnya, memiliki sifat yang sangat mulia, azizun alaihi ma'anittum, rasa berat yang dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, perkara berat yang akan menimpa kalian. Nah, harisun alaikum, memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan hidayah kepada kalian, menyelamatkan kalian dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya Nabi yang memiliki sifat yang demikian, maka perkara yang mustahil, kemudian Nabi tersebut tidak peduli tentang permasalahan tauhid, tidak berusaha untuk menjaga pagar-pagar tauhid, tidak berusaha untuk menutup jalan-jalan yang bisa menyeret umatnya ke dalam kesyirikan, yang itu akan menghantarkan kepada kesengsaraan mereka dan kebinasaan mereka. Maka sangat mustahil kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian sifatnya, kemudian membiarkan umatnya tidak berusaha untuk menjaga dan menutup, menjaga tauhid, supaya tidak tercampur dengan kesyirikan. Perkara yang mustahil. Nabi yang demikian sifatnya. Nah, memiliki rasa sayang terhadap umatnya yang luar biasa. Ra'uf, Rahim, Haris, semangat yang tinggi. Kemudian membiarkan di sana tidak menutup pintu-pintu yang bisa menyeret umatnya ke dalam kesyirikan yang itu akan membinasakan mereka. Maka perkara yang mustahil. Nabi yang demikian sifatnya, kalau seandainya tidak kemudian menjaga pagar-pagar tauhid dan menutup jalan-jalan yang bisa menyeret umatnya ke dalam kesyirikan, sehingga kemudian ayat ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di bawah bab yang beliau buat, bab himayatul mustofa janabat tauhid wa saddihi kullat tariqin yusilu ila syirk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khair. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.